Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurin dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauh lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kunci semua ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita manfaatkan dalam sikap kita, langkah kita, pola pikir kita, tindakan dan interaksi kita. Sehingga kita mendapatkan manfaatnya juga di dunia maupun di akhirat. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para ulama kita. Dengan apa yang bisa mereka berikan. Dan mereka lakukan itu semua karena mereka tahu keutamaan ilmu. Makanya kata para ulama, laisa litullabil ma'ali hammun siwahu. Tidak ada keinginan dan ambisi bagi orang-orang yang punya mimpi besar kecuali mendapatkan ilmu. Dan dengan ilmu itu ia bisa berbuat, ia bisa beramal, ia bisa beribadah, ia bisa beriman, ia bisa berkarya, sehingga ia mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Maka kalau kita ingin tahu apakah kita orang-orang yang punya cita-cita tinggi, yang punya mimpi besar, maka lihatlah antusiasme kita terhadap ilmu. Karena kaidah para ulama, laisa litullabil ma'ali hammun siwahu. Gak ada impian dan gak ada ambisi bagi orang-orang yang punya cita-cita tinggi kecuali mendapatkan ilmu. Karena mereka tahu ilmu itu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka beruntunglah kita dan bersyukurlah kita jika kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa mengkaji, apalagi belajar dengan salah satu karya dan kitab terbaik. Karya dan kitab yang direkomendasikan oleh banyak para ulama itu anugerah, hadirin, anugerah yang harus kita syukuri, bukan hanya dengan ikut dan istiqomah hadir di kajian, tapi setelah kajian karena kita tahu orang-orang terbaik itu selalu ingin belajar dari yang terbaik. Dan salah satu kunci sukses adalah belajar dari yang terbaik. Dan berbicara yang terbaik, kitab ini salah satunya. Bicara yang terbaik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah salah satunya. Maka bersyukur kesempatan ini. Karena ini udah terbukti. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan di dunia akhirat itu. Itu bukan sebuah teori yang masih butuh pembuktian. Enggak. Ini sudah terbukti oleh jutaan manusia, bahkan mungkin miliaran manusia. Kita tinggal mengikuti jejak langkah mereka saja. Adapun kondisinya atau jalannya tidak mudah, jalannya sulit, aku percaya sih Ustaz, tapi itu susah banget istiqomah. Itu pun bukan kendala baru. Jadi itu pun bukan kendala baru, itu kendala seluruh orang yang berusaha meniti jalan ilmu. Oleh karena itu bersabarlah dan yakinlah, wa inna nasra ma'as sabri, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Bersyukur dan terus istiqomah dalam belajar. Ada banyak orang itu mencari kebenaran tuh, benar-benar mencari ya, sebagian kita kan dapat hidayah baru berusaha menuntut ilmu. Tapi ada banyak orang tuh mencari tahunan, bahkan belasan tahun, dan mereka gak ketemu kecuali setelah melakukan pencarian begitu lama. Maka bersyukurlah ketika kita tidak harus melakukan hal tersebut misalnya, dan istiqomahlah. Ulama menjelaskan seperti Al-Imam Zarnuji bahwa kita gak akan dapat keberkahan dari mempelajari sebuah buku atau kitab kecuali kita selesaikan. Adapun setengah-setengah, sesekali, kalau sempat ngikutin, kalau enggak wassalam, maka kita enggak akan dapat keberkahan yang maksimal. Mari kita syukuri. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut. Lalu selanjutnya hadirin, jagalah iman kita, tauhid kita, semangat ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuk ke hadith ketiga. Bismillah. Hadith Ubadah bin Samit. Hadith yang ketiga dari bab Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan, an abil walid Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dari abul walid Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhai beliau. Jadi hadis ini adalah hadis Ubadah bin Samit atau bin Samit. Siapa beliau? Kita jelaskan dulu siapa beliau. Atau kita baca dulu aja hadisnya. Beliau menyampaikan, بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثارة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dan kita sudah baiat, artinya janji setia, untuk senantiasa mendengar dan mentaati dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam perkara ringan maupun berat, dan untuk mengalah dan tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata di mana kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Dan kami pun juga berbaiat atau sumpah atau berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada tanpa takut terhadap cemoohan orang-orang mencemooh dalam urusan membela agama Allah tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Oke, hadirin, siapakah Ubadah bin As-Samit? Siapakah Ubadah bin As-Samit? Ubadah bin As-Samit. Maaf, Ubadah bin As-Samit sebagai tak ya. Ubadah bin As-Samit adalah seorang sahabat yang terkenal. Nama beliau Ubadah bin As-Samit bin Qais bin Asram bin Fihr bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi Ubadah bin As-Samit itu seorang Ansar dari Khazraj. Dari Khazraj. Kan orang Madinah itu secara umum terbagi menjadi dua kelompok, Aus dan Khazraj. Nah, beliau dari Khazraj. Dan sebelum datangnya Nabi kan Aus dan Khazraj itu perang terus, hadirin. Baru damai itu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang. Dan kunyah beliau itu Abul Walid. Abul Walid. Dan beliau sahabat yang memiliki riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak hadis yang beliau riwayatkan, kurang lebih ada 181 hadis. Dan beliau adalah seorang sahabat yang menyaksikan atau mengikuti baiat Aqabah pertama dan kedua. Jadi beliau ikut baiat Aqabah pertama dan kedua. Dan beliau punya track record perjuangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan track record-nya bagus. Karena beliau ikut bersama Nabi di Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan seluruh peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh. Jadi kesetiaan, loyalitas dan perjuangan beliau enggak perlu diragukan. Beliau ikut semuanya. Beliau ikut semuanya. Ubadah bin As-Samit ini. Jadi bayangkan beliau ikut apa janji setia di Aqabah, dan itu titik tolak gitu loh. I awal dari era baru Nabi SAW di Madinah, kita tahu. Dan beliau adalah ahli Badar. Dan beliau ikut serta pembukaan Mesir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan Nabi SAW percayakan beliau dalam beberapa urusan zakat, sedekah. Dan bukan hanya seorang pejuang yang setia dan loyal, beliau salah seorang hafidz Quran. Di masa Nabi SAW, jadi beliau penghafal Al-Quran dan menghafal 30 juz. Dan beliau mengajar ahli suffah. Beliau mengajar ahli suffah. Jadi beliau mengajar al-sufah, mengajar Al-Quranul Karim. Walamma fatahallahu ala al-muslimin biladisyam. Dan ketika umat Islam membuka negeri Syam, maka Yazid bin Abi Sufyan itu meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, seorang ahli Quran yang bisa mengajarkan mereka, mengajarkan ahli Syam. Syam itu sekarang terdiri dari 4 negara, hadirin: Palestine, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Jadi dulu itu satu nama, satu wilayah namanya Syam. Sekarang udah kepecah jadi 4 negara. Nah, ketika dibuka, Yazid bin Abi Sufyan meminta kepada Umar bahwa ahli Syam ini butuh ahli Quran untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Butuh ahli ilmu yang mengajarkan mereka agama. Maka siapa yang Umar utus? Yang Umar utus adalah Mu'ad bin Jabal, Ubadah bin Samit, dan Abu Darda. Jadi yang diutus adalah Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Samit, dan Abu Darda. Faqama Ubadah bin Palestina, maka beliau pada saat itu tinggal di Palestina. Dan lihat bagi para sahabat, mereka semangat mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan agama. Dan mereka siap aja tuh ke sana kemari gitu untuk mendidik umat dan mengajarkan umat itu Al-Quranul Karim. Dan beliau dikenal sangat wara, sangat matang, dan sangat lembut dengan orang lain. Ubadah bin Samit itu dikenal orang yang sangat wara, sangat takut melakukan dosa. Dan di waktu yang sama, kepribadian yang sangat matang dan lembut sama orang lain. Lembut sama orang lain. kepalanya tinggi, berisi, dan punya ketampanan. Jadi kayaknya komplit ya hadirinnya. Iya kan? Udah tinggi, gak kurus tapi berisi, tampan, ahli Quran, semangat mengajarkan Al-Quranul Karim, ikut berjuang dengan Nabi SAW. Berarti nyalinya tinggi, berani. Tapi di waktu yang sama, orang yang sangat lembut, itu bisa gitu ya. Jadi hidupnya itu, berarti kan hidupnya enggak, hidupnya keras aja dia. Berpindah dari satu peperangan ke peperangan yang lain. Tapi itulah sahabat-sahabat Nabi SAW. Abu Bakar kan senantiasa mengikuti Nabi SAW, tapi di waktu yang sama lembut juga. Dan sangat lembut. Dan salah satunya Ubadah bin Samit. Sangat matang, sangat bijak. Dan sangat lembut dengan orang lain. Dan diriwayatkan bahwa ketika beliau menjelang sakratul maut, itu beliau meminta untuk mengumpulkan orang-orang di lingkungan dan sekelilingnya. Kata beliau, ijma'u lima wali, tolong kumpulkan hamba-hamba sahayaku, pembantu-pembantu dan asistenku, dan tetangga-tetanggaku. Gitu. Lalu beliau minta kasur beliau dikeluarkan dari rumah beliau. Terus semua suruh ngumpul. Jadi tolong keluarkan aku dan kumpulkan semuanya. Kumpulkan hamba-hamba sahayaku, kumpulkan pembantu-pembantuku, asisten-asistenku, dan kumpulkan seluruh tetanggaku. Dan kumpulkan setiap orang yang pernah berinteraksi dengan aku. Itu permintaan beliau di hari terakhir. Ketika musakratul maut. Jadi beliau minta dikumpulkan semua. Tolong kumpulkan semuanya. Lihat apa yang beliau mau sampaikan. Ketika semua udah berkumpul, tetangganya udah ngumpul, hamba-hamba sayanya udah ngumpul, pembantu-pembantunya dan asistennya sudah ngumpul. Lalu beliau menyampaikan di hadapan mereka semua, inna yawmi hadha la ura la arahu illa akhira yawmin ya'ti alayya fi dunya wa awwala laylatin min al-akhira. Hadirin sekalian, bahasa kita, hari ini aku merasa dan aku memprediksi bahwa ini adalah hari terakhirku di dunia. Dan nanti malam adalah malam pertamaku di akhirat. Lihat intuisi seorang ahli Quran. Aku merasa hari ini adalah hari terakhirku di dunia. Dan nanti malam adalah hari pertamaku di dalam kubur. Wa inilah adri. Terus apa yang beliau minta hadirin? Mari kita simak. Dan aku tidak tahu, kata beliau. Mungkin ada sikap salah dariku. Ada sikap yang tidak tepat dariku kepada kalian. Biyadi aw bilisani syai'. Baik itu ucapan maupun tangan dan sikap. Mungkin ada yang salah. Mungkin ada keliru. Mungkin aku zalimi. Mungkin aku ucapkan sesuatu yang menyinggung. Mungkin. Mungkin aku gak tepat. Mungkin aku gak menunaikan hak salah satu dari kalian. Wa huwa alladhi nafsu ubadati biyadihi al-qisas al-yawm al-qiyamah. Dan demi Allah yang jiwa Ubadah bin Samit di tangannya, ini kisah pada hari kiamat. Maka aku persilahkan ala ahadin minkum fi nafsihi syai' min dhalika illa qas hamla an takhruja nafsi. Maka aku persilahkan pada hari ini kepada siapapun yang merasa terzolimi, yang merasa tersakiti, yang merasa haknya diambil, yang merasa hatinya dilukai, untuk melakukan kisos, untuk melakukan pembalasan sebelum aku wafat dan meninggal dunia. Gitu, dikumpulin semua. Mungkin ada yang salah. Dan hari ini saya persilahkan yang merasa terzalimi untuk membalas, yang merasa tersakiti untuk membalas, yang merasa terlukai untuk membalas, yang merasa terzalimi untuk membalas. Gak ada masalah. Saya terima. Tolong lakukan sebelum saya wafat. Lihat bagaimana ahli takwa, hadirin, takut menzalimi saudaranya. Takut semasa hidupnya itu melukai saudaranya. Takut di dalam hidupnya itu melecehkan saudaranya atau melecehkan orang lain. Takut dalam hidupnya itu menggibahi orang lain. Takut di dalam hidupnya itu memfitnah orang lain dan dia berdosa. Takut dalam hidupnya itu merusak kehormatan orang lain. Inilah ahli takwa. Padahal beliau adalah ahli Badar. Masih ingat hadis tentang ahli Badar? If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah menyampaikan kepada ahli Badar, lakukan apa aja, aku telah ampuni kalian. Saking itu tadi, saking solehnya ahli Badar, itu dibuka pintu sama Allah dan enggak ada satupun yang bermaksiat dengan sengaja. Tapi tidak membuat Ubadah bin Samit kumpulkan semuanya. Jadi kumpulkan setiap orang yang pernah berinteraksi sama saya. Sekarang waktunya mau balas. Saya rela, saya ridho, saya gak ada masalah. Saya gak mau bawa dosa ngezolimin orang. Itu yang hidupnya, isinya Al-Quran, membaca, menghafal, berjuang, ngebela kaum muslimin. Hidupnya menyebarkan ilmu, mendidik umat. Hidupnya itu penuh dengan kelembutan. Hidupnya itu selalu jaga perasaan orang. Dan di akhir hayat beliau masih khawatir bermaksiat dan ngezolimin orang lain. Sedangkan kita, kita bukan menghafal Quran, lalai membaca Al-Quran. Belum terbukti juga perjuangan kita. Belum terbukti apa yang sudah kita berikan. Belum terbukti juga kelemah lembutan kita. Kita sering emosi, kita sering marah-marah. Kita bukan orang yang lembut sama orang. Kok tenang-tenang aja ya? Gak khawatir dihisap sama Allah. Kita yang suka ngomongin orang, kita yang suka gibahin orang, kok bisa tidur nyenyak ya? ini Ubadah bin Sa'id hafal Quran, dan bukan sebatas hafal, ahli Quran, belum mengamalkan Al-Quran, belum mengajarkan Al-Quran. Diperintahkan Umar bin Khattab untuk ke Syam, berangkat ke Syam hanya untuk mengajarkan Al-Quran. Disuruh ke Syam, ya, berangkat ngajarin Al-Quran. Didik mereka. Itu takut banget jika ngezolimin orang dan menyampaikan bahwa sekarang waktunya kalian membalas. Balas deh, gak ada masalah. Ini kan renungan bagi kita hadirin. Kita yang sering salah, kita yang mungkin kalimat kita menyinggung orang, kalimat kita membuat orang gak nyaman. Bukan karena mereka baper, tapi memang kitanya yang salah. Salah cari kata, salah kasih diksi. Lalu apa kata mereka semua? Lihat apa kata mereka semua. Faqalu bal kunta walida wa kunta muaddiba wa ma qulta li khadimin su'a qat. Semua serempak mengatakan, justru engkau adalah orang tua kami, wahai Ubadah. Engkau tuh udah kayak ayah bagi kami, ayah. Hanya engkau tuh baik banget. Sayangnya engkau kepada kami itu kami rasa seperti orang tua kami sendiri. Jadi kalau engkau nyikapin kami itu seperti orang tua, benar-benar ada sayangnya, ada lembutnya, pokoknya ini ayah. Wa kunta muaddiba, dan engkau adalah pendidik, wahai Ubadah bin Samit. Kalaupun engkau tegas itu mendidik kita, kita ngerti, bukan emosi, bukan kasar, ini ngedidik. Dan buktinya engkau gak pernah mengucapkan kata yang buruk kepada pembantumu. Dan salah satu kalau mau lihat, menilai orang, lihat bagaimana dia menyikapi pembantunya, bukan ketika dia menyikapi bosnya. Jadi jangankan sama kita, jangan sama tetangga, wahai Ubadah, sama pembantu aja engkau tuh selalu baik. Gimana sama tetangga? Sama pembantu aja baik. Apakah selesai sampai di sini? Ubadah melanjutkan, belum puas Ubadah. Qala aghfartum lima kana minni lakum. Lihat Ubadah, apakah kalian memaafkan semua hal yang aku lakukan kepada kalian, yang aku tunjukkan kepada kalian dan aku perlihatkan kepada kalian? Qalu na'am, iya. Qala Allahumma ashhad, ya Allah saksikan, mereka sudah memaafkan aku. Allahu Akbar. Jadi masih nanya, maaf engkau, jadi dimaafin nih. Padahal mereka bilang gak ada kesalahan kok, tapi tetap ahli ilmu sejati, ahli Quran sejati, orang-orang yang mengenal Allah dan tahu betapa beratnya hisab pada hari kiamat, itu gak puas hanya dengan enggak, engkau baik-baik aja, ditekankan lagi, jadi aku dimaafkan nih, gitu kan. Padahal gak ada kesalahan bagi ketakam, menurut mereka gak ada kesalahan. Jadi aku dimaafkan. Beda sama kita ya, kalau kita mungkin aku pikir aku buat salah, jadi gak ada ya, gak ada, oh ya udah bagus, gak ada. Nah, cuman udah takut aja ada kesalahan, enggak, gak ada kok, jadi gak ada nih, confirm ya, gak ada, oke, okay. Udah, bubar ya, gitu. Mungkin kita begitu, tapi Ubadah enggak, jadi dimaafin nih, semua yang aku lakukan selama ini dimaafkan. Kata mereka, ya iya, emang gak ada kesalahan bagi mereka. Lalu berkata, Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah. Lihat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh, lihat orang-orang yang bertakwa dulu, gimana sikap mereka, dan nilai kita, bandingkan kita dengan mereka. membandingkan kita dengan mereka. Ini sosok, tadi kita sosok yang sangat-sangat lembut sama orang lain. Sangat lembut. Itu di hari terakhir beliau itu masih takut ngezolimin, masih khawatir, masih ngumpulin semua orang. Itu belum ada sosial media, hadirin. Kalaupun buat salah bisa di trackingnya masih ketaker gitu. Makanya kumpulkan semuanya. Kumpul tuh tetangganya, terus pembantunya, hamba sahayanya. Terus gimana di zaman kita sekarang? Yang kalau kita menyakiti orang di sosial media, itu berapa orang sakit hati? Kita enggak tahu siapa yang sakit hati. Kok bisa tenang-tenang aja? Padahal minta maafnya sangat susah, sangat sulit. Minta maaf kan bukan kasih statement, tapi berusaha memastikan dia ridho gak sama kita. Terus gimana caranya kalau kita buat masalah di sosial media atau di zaman hari ini? Gimana komunikasinya tuh? Gimana? Mungkin kalau statement bisa, saya minta maaf segala macam. Tapi anda kan nggak tahu responnya, anda dimaafin apa enggak? Lihat tuh pada, jadi saya dimaafin nih. Ya dimaafin. Ya Allah saksikan semua, maafkan saya. Bukan ponga, bukan sombong, gak ada gunanya juga, hadirin. Wong kita akan mati. Inilah ilmunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah buah dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mendidik mereka punya mental-mental seperti ini. Semoga Allah memberikan taufik. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadisnya kita akan bahas insyaAllah ta'ala esok hari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, menjaga Ustadz, tim, dan kaum muslim seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, jika kita membuka handphone anak karena khawatir dia melakukan hal-hal yang tidak baik seperti pacaran dan lain sebagainya, apakah termasuk yang dilarang seperti tajassus? Atau bahasanya, apakah termasuk tajassus yang dilarang? Tajassus memata-matai. Jawabannya, Allah Ta'ala bisawab, tidak termasuk, karena ini dalam bab mendidik. Dan untuk mendidik anak, kita butuh tahu apa yang mereka lakukan. Salah satu unsur dalam mendidik adalah controlling, mengecek, mengontrol. Jadi ini adalah tanggung jawab orang tua, apalagi kondisi hari ini hadirin, hampir semua anak-anak itu belajar online. Yang dulunya nggak di apa, yang dibatasi atau nggak diizinkan untuk ke akses internet, sekarang mau nggak mau pakai. Dan kecepatan tangan mereka tuh jago-jago. Dan pemilihan posisi mereka juga bagus gitu loh. Mereka bisa beli posisi di mana orang tuanya nggak bisa lihat. Jadi hal-hal kayak gitu perlu dikontrol. Semua yang diberikan tanggung jawab oleh Allah dalam kehidupannya itu harus mengontrol itu, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin. Dan kalian akan ditanya tentang orang yang kalian pimpin. Allah Ta'ala bisawab. Tapi berikutnya yang perlu kita camkan hadirin, bagaimana menyelesaikan. Jadi misalnya ketahuan nih anak melakukan ini. Nah, penyelesaiannya itu juga harus sebagai seorang pendidik. Sebagaimana kita buka-buka handphone anak dalam bab tarbiyah kan, dalam bab mendidik. Karena pada dasarnya tajasus nggak boleh. Kita harus hargai privasi orang. Dan selama mereka nggak maksiat terang-terangan, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi ketika masuk ke dalam pintu tarbiyah atau wewenang pemerintah untuk menjaga agar tidak terjadi kemungkaran dan maksiat. Kalau bab ini kan bab tarbiyah, maka setelah ketahuan solusinya juga harus penuh dengan nilai-nilai pendidikan dan tarbiyah. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan keluarga, tim, juga seluruh kaum muslimin yang semoga Allah rahmati, berkahi, dan selalu dalam lindungan Allah. Juga untuk Imam Nawawi, keluarga, guru, sahabat beliau, semoga Allah rahmati. Ustaz izin bertanya, jika kita sudah sering menasihati kerabat kita tapi tidak pernah mau didengar, atau kalau dinasihati suka marah-marah, kalau seperti ini apakah sebaiknya kita ingkari dengan hati dan mendoakan saja Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya Allah khairan. Kerabat kita ya, tapi tidak pernah mau didengar, kalau dinasihat suka marah-marah. Marah-marah kalau dinasihat itu bukan, itu belum titik gitu loh hadirin. Ya Allah, atas pertanyaannya, ini belum titik, belum final untuk tetap menasihati atau tidak, melanjutkan ingkar nahi amar ma'ruf nahi munkar atau menghold dulu atau menunda dulu. Yang menjadi parameter adalah tadi kita udah jelaskan kemampuan kita dan efek samping dari itu. Kemampuan kita dan dampak dari nasihat dan ingkarul munkar. Kita sudah jelaskan keterangan para ulama, jika masukan nasihat dan ingkarul munkar yang kita lakukan membuat mudarat yang lebih besar, maka jangan dilakukan pada saat itu. Jadi memberikan dampak negatif yang lebih besar, jangan dilakukan pada saat itu. Namun kalau itu menghilangkan atau meminimalisir, maka harus dilakukan. Jadi ketika kerabat kita misalnya marah-marah, tapi di tengah marah-marahnya dia tetap aja mudorotnya, kemungkarannya hilang atau berkurang, atau artinya tidak menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar, maka wajib melakukan nasihat dan ingkarul mungkar. Jadi bukan respon dia marah-marah atau nangis atau ketawa atau geli dan seterusnya, bukan. Bisa jadi, misal contohnya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada anak kita, bisa jadi pasti kita amar ma'ruf nahi munkar udah sehikmah mungkin, setulus mungkin, sebaik mungkin, anak kita marah-marah. Papa kok gitu sih, segala-galanya. Tapi udah cuma bisa marah-marah doang. Alhamdulillah kemungkarannya hilang atau terminimalisir dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, lakukan itu. Lakukan hal tersebut. Jadi bukan kalau marah-marah kita hold dulu. Enggak juga. Marah-marah kan macam-macam. Intinya apakah ada dampak yang lebih buruk atau tidak. Kalau tidak ada, karena terminimalisir atau hilang, maka lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lakukan nasihat. Wallahu ta'ala min yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.